إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومسلمين Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu hadis yang menjelaskan tentang salah satu adab di antara adab-adab berpakaian. Yang berbunyi hadis tersebut, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki khuyala, disebabkan karena sombong. Dalam hadis yang lainnya terdapat tambahan, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat di hari kiamat seseorang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki karena sombong. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya hadis ini hadis yang menyinggung salah satu di antara adab di dalam adab-adab berpakaian. Di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hukum secara asal pakaian bagi kaum muslimin adalah halal dan boleh. Hukum secara asal pakaian di dunia ini, di bumi ini, hukumnya adalah halal dan boleh. Secara asal. Oleh sebabnya, ketika tidak ada dalil yang melarang dari pakaian tersebut, atau juga tidak ada dalil yang menyebutkan haramnya menggunakan suatu pakaian, maka pakaian tersebut hukumnya adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh apa yang di bumi ini untuk kalian. Nah, sehingga secara asal apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini dari apakah itu makanan ataukah itu pakaian, tempat dan yang semisalnya, secara asal Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu halal dan boleh untuk dimanfaatkan. Nah, kecuali kalau ada dalil yang melarang, barulah kita meninggalkan perkara tersebut. Selama tidak ada dalil-dalil yang melarang, maka segala apa yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah halal dan hukumnya adalah boleh untuk dimanfaatkan. Nah, ini yang pertama kali yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Ini kaidah yang penting untuk kita ingat agar kemudian kita dapat yakni mengetahui suatu permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Apakah itu terkait dengan makanan ini? Hewan ini boleh tidak dimakan? Hewan ini boleh tidak dimakan? Maka secara asal hukumnya boleh. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti ilmunya, kalau hewan ini tidak boleh dimakan, ada dalilnya, baru kita tidak memakannya. Nah, baru kita tidak memakannya. Namun kalau tidak ada dalil yang melarang dari memakan hewan tersebut, maka kembali ke hukum asalnya, bahwasannya hewan tersebut hukumnya adalah halal untuk dimakan. Nah, halal untuk dimakan, termasuk juga pakaian. Nah, berikutnya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting bagi kita untuk memperhatikan dalam adab berpakaian, yaitu bahwasannya pakaian yang kita pakaikan, yang kita pakai, kita kenakan adalah pakaian yang tidak menampakkan aurat atau pakaian yang tidak membentuk aurat kita. Meskipun secara penglihatan, secara langsung aurat kita mungkin tertutup dengan kain dari pakaian yang kita pakai. Namun di sisi lain ternyata pakaian yang kita kenakan, pakaian yang kita gunakan ternyata membentuk lekuk tubuh kita. Nah, atau dengan bahasa kita, pakaian-pakaian yang ketat. Nah, pakaian-pakaian yang ketat. Baik ini bagi kaum laki-laki atau juga bagi kaum wanita. Nah, kaum laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang membentuk auratnya. Nah, meskipun tertutup namun membentuk lekuk auratnya, maka tidak diperbolehkan untuk dikenakan di luar rumahnya. Perempuan lebih-lebih lagi dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para wanita yang mereka mengenakan pakaian namun membentuk lekuk tubuh mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan kasiyatun ariyat. Nah, wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya mereka adalah wanita-wanita yang telanjang. Nah, kenapa? Karena mereka mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya. Nah, diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah wanita-wanita yang tidak akan mencium aroma surga. Naam. Sehingga pakaian yang kita kepakaikan harus dalam keadaan longgar, tidak membentuk lekuk tubuh kita. Termasuk pula adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari kain-kain yang sifatnya transparan, nerawang, Ketika dilihat itu ternyata kulit di balik kain tersebut itu kelihatan disebabkan karena terawangnya kain dari pakaian yang dia kenakan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan baik itu bagi kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Nah, oleh karenanya Aisyah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwasannya pakaian yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, gamis. Nah, gamis yaitu dengan perincian modelnya longgar dan menutup aurat. Meskipun ya mungkin tidak sama dengan gamis-gamis yang kita pakai, namun intinya pakaian yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang longgar dan panjang. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang penting pula bagi kita harus memperhatikan dalam masalah berpakaian. Demikian pula yang penting pula dari perkara yang sifatnya umum yang harus kita perhatikan dalam berpakaian adalah hendaklah pakaian yang kita kenakan adalah pakaian-pakaian yang tidak menyerupai pakaian khasnya orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik. Nah, tidak memakai pakaian yang dikenal dengan pakaian tersebut orang-orang kafir ataupun orang-orang ahlul maksiat. Pakaian yang lagi ngetren, yang ditrendingkan oleh orang-orang kafir, modelnya, yakni model pakaiannya itu dikenal pakaian tersebut adalah khasnya orang-orang kafir. Atau juga orang-orang fasik menyerupai pakaian mereka. Ini juga tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang mengenakan pakaian yang dikenal dalam bahasa Arab itu saubun mu'asfar, yaitu pakaian yang diwarnai dengan menggunakan pewarna yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sebagian mereka mengatakan warnanya kuning keoren-orenan. Nah, di zaman dahulu pakaian mu'asfar ini adalah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang dari sahabatnya memakai pakaian yang mu'asfar, lalu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melepas pakaian tersebut. Dan Rasulullah mengatakan fa innaha libasul kuffar, karena pakaian-pakaian mu'asfar ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Nah, di sini memberikan pemahaman kepada kita kalau pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenal sebagai pakaiannya orang-orang kafir, maka seorang muslim tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian tersebut. Nah, tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut, yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, tadi yang memakai pakaian mu'asfar tadi, yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau tidak mengetahui tentang hukum menggunakan pakaian yang mu'asfar. Belum ada larangan setelah sebelumnya. Ketika dilihat oleh Nabi, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bahwasanya pakaian tersebut adalah pakaiannya orang-orang kafir, fala talbasha, maka jangan kau memakai pakaian tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tihriqha, bakar pakaian tersebut. Nah, ya ini maksudnya adalah jazr, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menggunakan pakaian tersebut, dalam hal ini konteksnya adalah pakaian mu'asfar, yang itu merupakan pakaiannya orang-orang kafir, merupakan celaan yang keras. Nah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ungkapan ihriqha, bakar pakaian tersebut. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas ya larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian menggunakan pakaian-pakaian orang-orang kafir. Nah, termasuk pula dalam hal ini adalah mengenakan pakaian yang di situ ada unsur mengidolakan orang-orang kafir. Ya, langsung saja kita sebutkan keumumannya, biasanya yang paling sering dari kalangan anak-anak muda dan tidak terkecuali dari orang tua yang mereka memiliki hobi olahraga sepak bola. Nah, ada pakaiannya ya kan, pakaian klub yang di situ ada logonya, bahkan di situ pun ada tercantum tertulis nama seorang pemain. Tertulis di situ. Orang kafir. Dia tenarkan, dia viralkan, dan dia pertontonkan. Apalagi disertai dengan unsur merasa senang dan bangga dengan apa yang dia lakukan. Ini juga berbahaya. Nah, tidak boleh. Nah, lebih parah lagi kalau yang seperti ini dicontohkan kepada anak-anak yang masih kecil. Nah, anak-anak yang masih muda. Nah, kemudian dibiasakan dengan pakaian-pakaian yang seperti itu. Diperkenalkan dengan orang-orang yang seperti itu. Giliran ditanya tentang siapa itu sahabat Nabi yang paling mulia. Siapa itu istri Nabi. Siapa itu sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, yang disebutkan dalam satu hadis yang khusus, dia akan diam dan melongo. Nah, namun giliran ditanya siapa pemain terbaik dari klub Barcelona, siapa pemain yang terbaik dari klub Real Madrid, siapa lagi yang paling baik dari klub pemain Real Kereta, dan yang lainnya. Woi, dia akan sergap menjawab, "Fulan, ini cepat." Nah, kalau orang yang tidak mengerti tentang agama, woi, dia akan memberikan dua jempol, "Hei, bagus." Nah, bagus, senang. Tapi kalau orang yang mengerti agama dan memperhatikan kondisi keadaan generasi muslimin, ketika menyaksikan orang yang seperti ini akan terpujijat. Subhanallah. Para sahabat tidak tahu, giliran orang-orang kafir jawabannya cepat. Kadang pertanyaan belum selesai sudah dijawab. Nah, ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang demikian terjadi. Terkhusus bagi putra dan putri dari salafiyun. Nah, yang dikenal sebagai orang yang komitmen terhadap sunnah, yang dikenal sebagai orang yang serius dalam belajar agama. Nah, jangan sampai kemudian terjadi. Ya, ini kenyataan yang seperti ini pun menimpa kepada putra dan putri kita. Allahul Musta'an. Nah, termasuk pula ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih parah lagi, pakaian-pakaian yang seperti itu tidak sedikit dari kaum muslimin mereka pakai untuk mengerjakan sholat. Nah, dia sholat di masjid, masya Allah pakai sarung, pakai songkoknya putih, giliran dari belakang, di situ tertulis nama yang inisialnya bersusun dari M, E, S, I, B, C. sholat pakai sarung, pakai kopiah, giliran berpakaian yang diviralkan, yang dipertontonkan, itu adalah apa? Nama dari tokoh-tokoh orang kafir. Anda pakai pakaian tersebut untungnya apa? Kelebihannya apa? Manfaatnya apa? Justru yang ada adalah terancam dengan ancaman yang besar. Nah, dulu pernah kita sebutkan ayatnya yang berbunyi, Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kiamat Allah akan menyeru, memanggil, membangkitkan manusia itu bersama. Siapa yang dia idolakan? Siapa yang dia jadikan sebagai pemimpin panutan? Kalau yang menjadi panutan dia itu dari kalangan orang-orang kafir, na'udzubillah. Kalau ternyata nanti pada yaumul qiyamah dikumpul dengan rombongan orang-orang kafir. Kalau yang dia idolakan dari para bintang-bintang, dari kalangan para artis, dari kalangan orang-orang ahlul maksiat, dari fusaq. Na'udzubillah. Khawatir nanti pada hari kiamat dibangkitkan, berkumpul dengan orang-orang fasik. Semestinya kita kan harus mengidolakan apa? Orang-orang yang baik. Agar kemudian nanti pada yaumul qiyamah, kita pun dibangkitkan dengan rombongannya orang-orang yang baik. Apakah itu dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para syuhada, siddiqun, as-salihun. Dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, dari ahlus salah, orang-orang yang mereka menjaga ibadah salatnya. Dan seterusnya dari kalangan orang-orang yang baik. Meskipun kita tidak bisa beramal seperti amalan mereka, namun paling tidaknya ketika kita meniru mereka, ketika kita mengidolakan mereka, menjadikan mereka sebagai panutan kita, itu yang kemudian nanti akan mengangkat derajat kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Tentunya ini bagi yang memang memiliki pandangan yang jauh sampai kehidupan akhirat. Tapi kalau orang-orang yang pandangannya itu dangkal, meskipun titelnya itu tinggi, profesor, doktor, dan yang seterusnya, kalau pandangannya itu dangkal hanya terkhusus pada dunia, tidak akan sampai memikir pada sejauh seperti itu. Namun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan masing-masing kalian hendaklah melihat, memperhatikan apa yang mesti akan dia siapkan nanti untuk hari esok. Untuk hari kiamat, dia harus memperhatikan apa kira-kira bekal yang saya akan bawa. Di hari kiamat kita tidak akan membawa rumah yang mewah. Kita tidak akan membawa mobil-mobil yang mewah. Kita tidak akan membawa kendaraan-kendaraan yang mewah. Kita tidak akan membawa harta benda, emas, perak, ataupun rupiah, dan yang semisalnya. Kita tidak akan membawa lahan-lahan yang lebar dari persawahan atau perkebunan. Kita tidak akan membawa hewan-hewan ternak kita. Tidak ada yang kita bawa kecuali apa? Satu. Yaitu apa? Amalan soleh. Itu saja. Sehingga apakah masuk di akal ketika seseorang di dunia ini sebanyak-banyaknya menimbun harta-harta emas mungkin sebesar gunung Uhud yang ternyata nanti dia tinggalkan. Tidak dibawa. Nah, justru apa yang dia kumpulkan ini ternyata menjadi bumerang. Menjadi bom waktu yang kemudian akan menghancurkan apa? Anak cucunya dia. Nah, bisa jadi anak cucunya akhirnya berebutan warisan. Nah, iya kan? Dan ini tidak sedikit yang terjadi demikian. Banyak. Nah, seorang saudara yang akhirnya berani menghabisi, menghilangkan nyawa saudaranya demi apa? Mendapatkan harta warisan yang besar. Nah, bahkan seorang anak pun tidak sungkan-sungkan membunuh ibu kandungnya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan tadi harta peninggalan dari ayahnya agar semua milik dia. Inilah yang kita katakan sebagai apa? Waktu kemudian akan menghancurkan tatanan keluarga yang telah dia tinggalkan. Ini masyarul muslimin rahimahni wa rahimahumullah, kembali kepada asal, jangan kita, tidak boleh bagi kita untuk mengenakan pakaian yang menyerupai pakaiannya orang-orang kafir. Nah, demikian pula berikutnya yang perlu bagi kita untuk kita perhatikan, dan ini yang sudah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya seorang laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang khusus untuk perempuan. Seorang wanita juga demikian tidak boleh mengenakan pakaian yang khusus untuk laki-laki. Ini tidak boleh. Baik itu pakaian yang dikenakan mungkin di kepala. Contohnya adalah kopiah. Kopiah itu adalah songkoknya untuk kaum laki-laki. Kaum Adam. Nah, apakah boleh dari kaum Hawa kemudian para wanita mengenakan songkok? Ya tidak boleh. Nah, karena itu apa? Pakaiannya apa? Dari untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, jilbab. Nah, jilbab itu khusus untuk perempuan. Nah, tidak boleh laki-laki untuk kemudian memakai jilbab. Mungkin dia tidak mau lehernya hitam atau gimana mau keluar, akhirnya dia pakai jilbab. Ya mungkin masa bodoh dengan orang pakai jilbab, yang penting kulitnya tidak terkena panas matahari. Ini tidak diperbolehkan. Apa juga termasuk pula adalah dari pakaian. Nah, jubah. Nah, jubahnya suami tidak boleh seorang istri memakainya. Ya meskipun itu jubah menutup. Nah, namun tidak boleh. Kenapa? Karena jubah laki-laki memang didesain dibuat untuk laki-laki khusus. Nah, kalau jubahnya perempuan yang ada sendiri, sehingga tidak boleh yang demikian. Ini masuk dalam keumuman apa? Tashabbuh. Tashabbuhur rijalu rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bin rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mushtabihina minar rijali bin nisa wal mushtabihatu minan nisa'i bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat para lelaki yang menyerupai perempuan. Sebaliknya pula, Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini hadisnya sifatnya umum, bukan hanya dalam hal pakaian saja. Seluruhnya termasuk adalah dalam gerak-gerik perilaku. Seorang laki-laki, kaum rijal, itu memiliki gaya geraknya itu yang memang laki-laki. Yang menunjukkan rujulah dia, laki-lakian dia. Sergap jalannya memang beda. Nah, cara dia bekerja juga beda. Cara dia mungkin mengambil sesuatu beda. Khusus memang laki-laki. Perempuan juga demikian. Memiliki gerak-gerik dalam kehidupannya. Gerakannya itu ya memang khasnya perempuan. Gaya dia berjalan. Gaya dia bekerja. Gaya dia berbicara. Gaya dia mengambil sesuatu. Dan seterusnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan ini memiliki memang khas yang berbeda. Oleh karenanya kalau kita melihat seseorang itu apa namanya. Seandainya ya. Perempuan berlagaknya seperti laki-laki, kita tahu ini perempuan lagaknya kayak laki-laki. Karena memang beda dan masing-masing insya Allah kita mengetahui hal yang demikian. Nah, sehingga dalam hal ini pun, dalam bab seperti itu, permasalahan seperti itu pun kita dilarang. Kita sebagai laki-laki harus gerak-geriknya seperti laki-laki. Jangan seperti perempuan. Gaya berjalannya, gaya larinya, nah, gaya berbicaranya, tangannya, lambaian tangannya, itu kan beda. Nah, perempuan juga demikian tidak boleh. Perempuan namun gerak-geriknya seperti laki-laki. Gaya larinya, gaya jalannya. Nah, mungkin lambaian tangannya, gaya bicaranya. Ya tidak boleh. Nah, Dalam artian apa? Laki-laki itu harus memang laki-laki. Tidak boleh menjadi laki-laki yang bencong bahasa kita, ya kan? Nah. Perempuan juga demikian, harus menjadi wanita yang sulen. Yang betul-betul wanita. Tidak boleh kemudian dia menyerupai laki-laki yang biasa dikenal sebagai apa? Waria. Nah. Tomboy. Dan seterusnya. Harus dihilangkan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu masing-masing dengan karakternya itu. Laki-laki ya diciptakan dengan karakternya sebagai laki-laki. Perempuan juga demikian. Sehingga tidak ada kata kemudian, oh saya dari kecil memang seperti ini. Lah, tidak benar yang seperti itu. Nah. Bisa jadi itu disebabkan Anda sendiri yang mungkin dari kecilnya selalu bergaul dengan perempuan. Atau bisa jadi salah didik. Salah didik dalam artian mungkin. Nah ini terjadi, bukan mungkin ya, terjadi. Dan kita saksikan sendiri. Seorang orang tua yang qadarullah diberikan keturunan beberapa anak semuanya perempuan. Nah, sehingga apa? Ada satu yang dia jadikan sebagai laki-laki. Dan ternyata betul. Gaya jalannya seperti laki-laki. Pakaiannya itu pakaian laki-laki. Sampai pada tingkatan, kalau antum tahu, kalau dari kita ini mungkin belum tentu mampu ya. Apa? Menghidupkan mesin diesel. Bukan mesin diesel molen loh. Yang cuma 6 atau 8, 12 PK. Ini mesin diesel yang PK-nya 24 PK sampai 26. Besar mesinnya. Yang biasa dipakai di sana sebagai apa, mesin dorong perahu nelayan. Nah, hidup itu. Nah, mungkin kalau laki-laki itu bisa dikatakan dia berotot. Karena memang perempuan ya hormonnya tidak sampai kemudian sampai muncul ototnya. Namun dari sisi apa namanya itu kuat. Gaya jalannya laki-laki. Nah, kalau mungkin ya. Kalau mungkin dari kita yang seumuran mau duel belum tentu ya laki-lakinya itu menang. Keras, kaku dan betul-betul kuat. Gitu. Betul-betul kuat. Sampai ngangkat mesin, mesin diesel yang besar itu. Dia ikut serta dalam mengangkat. Bayangkan. Yang beratnya 200 lebih 270 kilo kalau tidak salah. Nah, terjadi yang demikian. Nah, ini tetap tidak boleh yang demikian. Nah, seorang wanita diciptakan memang dengan karakternya wanita, dengan bidang-bidangnya mereka, dan harus kita tetapkan atau tempatkan mereka pada bidang-bidang wanita. Nah, gayanya, berjalannya, cara bicaranya, dan seterusnya termasuk pula adalah dari kalangan, dari dalam hal berpakaian. Nah, laki-laki juga demikian. Nah, apa namanya? Gaya jalannya itu lenggak-lenggo seperti perempuan. Larinya. Itu kadang kalau ngelihat itu, kalau laki-laki yang memang nyeleneh itu dalam perilakunya itu memang sangat nampak. Ya seperti itu tidak boleh. Kita harus hilangkan. Hilangkan. Yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan dia sebagai laki-laki memiliki karakter yang seperti itu. Nah, maka harus dihilangkan yang demikian dan menjadi seorang laki-laki yang sejati kalau memang dari kalangan laki-laki. Dan menjadi seorang wanita yang 100% hakiki dari seorang perempuan. Nah, demikian pula di antara adab yang mesti kita perhatikan saat berpakaian adalah seorang muslim ketika berpakaian hendaklah mendahulukan bahagian kanan. Seperti pakaian, ya kan, ataupun celana, termasuk pula yang dahulu pada bab ada pemakai sandal, sepatu, kaos kaki, dan yang semisalnya. Ketika di situ dipakaikan antara kanan dan kiri, ketika memakai, maka dianjurkan untuk mendahulukan bahagian kanan. Adapun ketika melepas, maka dianjurkan untuk mendahulukan bahagian yang kiri. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika memakai sandal, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bi shimal faltakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunja. Kalau kalian memakai sandal, maka dahulukan kaki kanan. Ketika melepas sandal, dahulukan kaki kiri. Sehingga jadikan kaki kanan yang pertama kali dipakaikan sandal dan yang paling terakhir saat melepas sandal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadhtum fabda'u bi aymanikum bi ayyaminikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian memakai pakaian dan jika kalian berwudu, maka dahulukanlah dari sebelah kanan kalian, dari bagian kanan kalian." Ini sifatnya apa? Sifatnya adalah sifat anjuran. Sifatnya adalah sifat anjuran. Dan sifat adab. Adapun mendahulukan kaki kiri, maka para ulama menyebutkan hal tersebut adalah khilaful aula. Menyelisih perkara yang lebih utama, wa khilaf. Nah, menyelisih contoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk di antara adab yang kita harus perhatikan yaitu menjaga kebersihan dari pakaian kita. Menjaga kebersihan dari pakaian kita. Jangan kemudian merasa tawadhu, merendah diri atau mungkin mau menghinakan diri, lalu kemudian sampai pada tingkatan dia bajunya sengaja dikotor-kotorin, bajunya sengaja dirobek. Nah, meskipun dengan niat saya mau menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Qala rajul, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan, wa na'luhu hasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya itu sebesar biji sawi dari sifat sombong. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah juga dikatakan sombong ketika seseorang itu senang pakaiannya itu pakaian yang bagus atau sandalnya itu adalah sandal yang bagus?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa qamtun nas." Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan senang kepada yang indah-indah. Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Di sini pada penggalan kalimat yang disebutkan oleh Nabi, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Secara global, termasuk adalah berpakaian. Ketika seseorang memiliki pakaian yang bagus, maka tidak mengapa dia mengenakan. Yes, justru itu merupakan bisa dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meniatkan, "Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian yang indah ini karena Allah menyenanginya, karena Allah menyukainya." Maka saya akan memakai pakaian dengan jenis yang Allah Subhanahu wa taala senang dengannya. Jadi kita akan menambahkan nilai pahala di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian kaum muslimin sengaja dia mencumpang-campingkan pakaiannya. Sengaja dia mengotori pakaiannya. Sengaja dia menodakan. Diletakkan noda-noda makanan atau mungkin dari tanaman. Sengaja dia diletakkan, dikenakan di pakaiannya. Dalam rangka mungkin sebagai tawadhu. Tidak benar yang demikian. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sebagai orang yang paling dikenal senang dengan memakai pakaian yang bagus. Apalagi Imam Malik rahimahullahu taala pada saat hendak menyampaikan hadis, hendak mengisi muhadharah, hendak menyampaikan ilmu, maka beliau lebih memilih mana pakaian yang paling bagus dan mana parfum minyak wangi yang paling harum. Semua itu beliau lakukan bukan karena kesombongan, bukan karena pamer, namun semua itu beliau lakukan karena untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Yang mau disampaikan ini bukan permasalahan yang rendah. Ilmu mulia sebagai dasar dalam segala hal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya juga mulia ketika seseorang menyampaikan ilmu disaksikan oleh para malaikat. Nah, maka beliau sangat senang ketika menyampaikan ilmu memilih mana pakaian yang paling bagus dan mana minyak harum, minyak wangi, parfum yang paling harum. Nah, termasuk pula adalah ketika seseorang hendak menghadiri sholat Id, sholat hari raya. Apakah hari raya dalam tiap pekannya yaitu sholat Jumat atau hari raya pada tiap tahunnya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Nah, pakaian yang paling bagus. Nah, sehingga dalam hal ibadah itu juga harus memang dipilih pakaian yang khusus memang untuk ibadah. Nah, bukan pakaian yang kita pakai untuk kerja, pakaian yang kita pakai untuk sehari-hari di luar ibadah, kemudian kita pakai di dalam sholat dalam keadaan kita mampu memiliki waktu untuk mengganti dengan pakaian yang memang digunakan untuk ibadah. Sholat memakai kaos oblong. Sholat memakai pakaian yang istilahnya pakaian kerja. Kalau mungkin tidak ada waktu dan tidak sempat mungkin. Namun kalau ada kesempatan, ya kita pakai. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai orang-orang yang beriman, ambil perhiasan kalian, ambil pakaian kalian yang bagus ketika kalian salat di dalam masjid. Nah, kita pakai pakaian, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil pakaian lagi? Menunjukkan apa? Bahwasanya pakaian yang kita pakai di luar salat belum tentu bisa dipakai di dalam salat. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kita menghadap pejabat, kalau kita menghadap orang yang kita besarkan, ya berpakaian dengan pakaian seindah mungkin. Maka terlebih lagi kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita akan dengan pakaian yang jelek dalam keadaan kita memiliki pakaian yang bagus. Ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab yang perlu bagi kita untuk memperhatikan di dalam berpakaian. Masih ada adab-adab yang lain. Mungkin kalau kita ada waktu, kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.